panjang sabar dan murah hati, lembut, jujur, dan rendah hati. Kasih melakukan semua yang baik, setia dan rela berkorban. Kasih panjang sabar dan murah hati, lembut, jujur, dan rendah hati. Kasih melakukan semua yang baik, setia dan rela berkorban.